Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: تعيسى عبد الدرهم، تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد القطيفة، تعيسى عبد الخميس. اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan kepada para orang-orang yang senantiasa menghambakan diri kepada dunia, celaka. Abdul Dirham itu orang yang menghambakan dirinya terhadap dirham, kemudian juga terhadap dinar atau qatifah. Qatifah itu beludru, sejenis beludru. Wal khamisah, sama sejenis kain juga. Di dalam hadis ini, di hadal hadis sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa menamakan hal demikian? Itu alladhi yatlubu hadil asya, yang mana orang tersebut, ya, berusaha untuk mencari, ya, dari benda tersebut, ya, ataupun harta tersebut, kemudian wa ta'allaq biha, dan juga dia ada ketergantungannya kepada barang tersebut. Idza kana yardha inda husuliha wa yaskhut inda adam husuliha abdana. Nah, apabila dia itu ketika dia berhasil mendapatkannya, meraih dengan keuntungan besar, ya, tentunya labas kalau misalkan dia ketika dia di situ tidak bisa berhasil, tidak mendapatkannya. Ya. Tapi kalau dia di situ waiskhat inda adam husuliha abdana. Nah. Kalau dia marah ataupun tidak senang, murka ketika dia tidak berhasil, padahal sudah berupaya keras, ya, dengan modal yang banyak, tenaga yang sudah dikeluarkan juga lumayan, namun ternyata tidak berhasil, malah rugi, malah tidak mendapatkan apa-apa, dan dia marah, maka ini menjadikan dia abdan laha, maka dia dikatakan hamba dunia tersebut, abdan laha. Jadi in utiya radiya wa in mana sakhita. Jadi kalau dia dikasih atau mendapatkan atau tidak, akan ridho, senang. Namun apabila tidak, tentu dia akan marah. Fahuwa fil haqiqah ya'bud hadzal mal. Jadi pada dasar di sini secara hakikatnya dia itu adalah orang yang menghambakan dirinya terhadap harta. Nah. Jadi wa dalil 'ala dzalik annahu in utiya radiya. Jadi wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia dapat, dia senang. Tapi kalau dia tidak dapat, dia akan marah. Nah, ini bukti bahwasanya dia itu adalah ya'bud hadza al-mal. Bahwasanya dia menghambakan dirinya terhadap harta tersebut. Nah. Namun apabila wa amma annahu law utiya hamidallah wa syakara. Kalau dia diberikan harta, kemudian juga dia memiliki keuntungan yang besar, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, maka bukan termasuk dari hamba dunia. Kalau misalkan dia tidak dapat, ya, wa illam yu'ta radiya, sekalipun dia tidak berhasil, tidak dapat, rugi atau sebagainya, dia tetap ridho, tetap menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Jadi wa'alim anna Allah jalla wa'ala lam yakdir lahu dhalik. Karena dia tahu bahwasanya Allah memang belum mentakdirkannya. Nah, sekalipun dia sudah usaha dengan sekuat tenaga, dengan biaya yang begitu besar atau modal yang begitu besar, namun masih tetap belum berhasil. Maka dia tahu bahwasanya anna Allah jalla wa'ala lam yakdir lahu dhalik. Belum mentakdirkan agar dia bisa berhasil. Nah, wa hadha huwa 'adhu hadhihi al-umur falau talabaha min Allah fa inna Allah idza atahu iyyaha radiya wa idza mana'ahu iyyaha sakhita. Itu dari hadis yang tadi kita sebutkan. Jadi seorang dikatakan hamba dunia, hamba harta, apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, harta tersebut dia akan senang. Namun apabila Allah tidak memberikannya, maka dia akan tidak senang, akan murka, akan marah. Naam. Hadhihi alamah ala ubudiyyatihi lid dunya. Ini merupakan tanda seseorang, ya, ubudiyahnya terhadap dunia, menghambakan dirinya terhadap dunia, sibuk dengan berbagai aktivitas yang dia lakukan, ya, bahkan dia berani untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya, namun ternyata masih belum berhasil dan dia sangat marah, stres, ya. Nah, ini bukti bahwasanya orang-orang tersebut, ada juga yang dia itu mengejar-ngejar jabatan, ya dan billah, kalau dia tidak berhasil, ya, kalau tidak marah ya stres. Nah, itu hamba-hamba dunia demikian. Ya. Annahu yu'alik ridha wa sakhita bi husulnya. Karena dia ada ketergantungan, ya, dirinya, jiwanya. Ya. Itu terhadap dunia tersebut. Ya. Dia akan ridho, akan senang sekali kalau dia berhasil. Tapi kalau dia tidak berhasil, sudah, dia akan murka. Nah. Kemudian dikatakan bahwa saya bukan hamba dunia, wa innama abdullah man yurdihi ma yurdillah wa yaskhituhu ma yaskhitullah. Jadi seorang dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala apabila, ya, dia itu ridho, ya, terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, dia akan bersyukur, akan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia juga akan membelanjakannya di jalan yang benar, ya, memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya, baik itu tenaganya, hartanya, ilmunya dan sebagainya, tentunya dia akan berupaya untuk memberikan manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya dan juga kepada yang lain. Nah, dan dia juga akan murka kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, memang, ya, melarang hal demikian untuk dilakukan. Misalkan orang lain melakukan suatu pelanggaran syariat, nah dia akan murka, tidak senang, ya. Terus berusaha untuk apa? Memberikan nasihat kepadanya. Wa yaskhituhu ma yaskhitullah. Wa yuhibbu ma ahabballahu wa rasuluh. Dia akan berupaya untuk selalu senang, cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Wa yabghidu ma abghadallahu wa rasuluh. Demikian juga, dia akan benci sesuai dengan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa yuwali awliya Allah. Wa yu'adi a'da Allah. Ya. Tentunya dia akan menjadi wali-wali Allah dan juga akan menjadi musuh-musuh terhadap orang-orang yang menentang terhadap syariat Islam. Nah, maka ini termasuk dari Abdullah. Nah, jadi hadza huwa Abdullah al-Hakiki. Yang demikian adalah seorang hamba yang dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cintanya, rasa bencinya itu lillah, karena Allah, bukan karena harta atau yang lainnya. Nah, dan ini adalah penting bagi diri kita. Jangan sampai kita ya, dikarenakan harta yang sedikit kemudian terjadi percekcokan, perselisihan, persaingan dan sebagainya. Ya dan bila bukti bahwa kita belum menjadi hamba Allah secara hakiki. Nah, jadi dikatakan bahwasanya seorang Abdullah al-Hakiki tadi yuhibbu wa yubghid lillah wa yabghadu lillah. Dia mencintai dan juga membenci karena Allah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mencintai hal tersebut dan juga Rasulnya. Kalau membenci ya sebagaimana yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan dia akan berupaya untuk menolong, menjadi teman dan loyal terhadap orang-orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan dia juga akan menentang, membenci terhadap orang-orang yang berupaya untuk menghalangi ya, orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Nah, ini diantara Abdullah al-Hakiki. La yu'adi min ajli hawa wa ragbatuhu wa la yuwali min ajli dalik. Jadi bukan karena kita ada sesuatu yang kita inginkan dari keinginan ya. Ketika kita ingin membantu seseorang, menolongnya atau sebagainya, ada apa? Ada sesuatu yang kita inginkan ya, dari perkara dunia. Ya dan bila, apakah itu kita menginginkan hartanya, apakah kita menginginkan dari jasa ataupun juga menginginkan suatu jabatan dan sebagainya. Ya dan bila, terkadang manusia seperti itu ya. Dia membantu seseorang, ingin menolongnya ataupun juga bisa beramah tamah dengannya. Itu terkadang ada sesuatu yang dia inginkan. Ya, mau berkoalisi, mau berpartisipasi dan sebagainya. Tapi bukan karena apa? Lillah. Nah, dan ini banyak terjadi. Ketika dia di situ tidak mendapatkan apa-apa, dia akan hilang. Ya, tidak akan berada di antara mereka. Nah, baik. Jadi la yu'adi min ajli hawa. Jangan sekali-kali ya, kita membenci ataupun juga memerangi sesuatu itu karena al-hawa ya, karena hawa nafsu. Nah, au yakunu hubbuhu wa baghdahu tabi'an lima yuhibbullahu wa ma yabghadullah 'azza wa jalla. Jadi rasa cinta kita atau rasa benci kita sesuai dengan syariat. Apa yang dicintai Allah, kita cintai. Apa yang dibenci Allah, kita benci pula. Nah, ini adalah termasuk dari hamba Allah yang sebenarnya. Maka kita ketika berteman pun, ya, lillah, karena Allah. Bukan karena dia itu orang kaya, karena dia itu memiliki jabatan, karena dia itu demikian-demikian yang memiliki apa? Posisi yang tinggi ya, status yang tinggi di masyarakat. Tetap kita, selama dia itu masih seorang muslim, orang yang masih menjalankan keimanan kepada Allah, kita hubun ya, kita cintai ya. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita berikan nasihat, kita arahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Maka ini termasuk dari orang-orang yang yuwali yu'a wa yu'adi fillah. Nah, kemudian pula dikatakan wa hada huwa alladhi istakmala al-iman. Jadi orang-orang yang dia tadi hubbun ataupun bughdun lillah ya, cinta atau rasa bencinya itu karena Allah, maka termasuk orang yang sempurna istakmalal iman, telah sempurna keimanannya. Yakni hadzal ladzi yuhibbu fillah ya. Dia rasa cintanya, rasa senangnya itu karena Allah. Demikian juga rasa bencinya juga karena Allah. Nah, dia mau menolong karena Allah. dia memerangi, ya, membencinya, memarahinya, melarangnya, itu karena Allah. Nah, wahada min al kamal al iman lillahi azza wa jal. Jadi man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala al iman. Jadi barang siapa yang dia itu rasa cintanya, rasa bencinya ketika dia memberikan sesuatu ataupun juga menahannya atau melarangnya, itu karena Allah, maka ini termasuk faqad istakmala al iman. Ya, artinya sempurna iman dia. Ya. Jadi faman fa'al hadhil asya li ajlillah. Maka lakukanlah sesuatu itu, ya. Jadi orang yang melakukan sesuatu hal, suatu perbuatan, aktivitas atau yang lainnya, usahakan niatnya itu li ajlillah, karena Allah. Ketika dia juga menahannya tidak melakukan sesuatu, itu pun karena Allah, li ajlillah. Bukan karena dia itu tidak senang terhadap orang tersebut atau juga membencinya, bukan karena Allah. Nah, karena ada apa tendensi yang tidak baik. Nah, jadi faqad istakmala iman billah, apabila tadi rasa benci, rasa cintanya ketika dia memberikan sesuatu atau menahannya atau memberikan suatu larangan, itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk apa? Istakmalal iman. Nah, li'annaha wa raghbatu wa mahabbatu wa karahiyatu kulluha tabi'ah lillah. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya, keinginan kita, rasa cinta kita, rasa tidak senang kita, semuanya itu diusahakan, diupayakan, ya, tabi'an, ya, tabi'atan lillah. Semuanya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, apa yang diperintahkan kita lakukan. Nah, la yuhibbu min ajli dunya, jangan sekali-kali kita cinta itu karena dunia. Itu tidak akan langgeng. Tidak akan sempurna. Bahkan akan berkurang keimanan kita kepada Allah, dan itu termasuk min nau syirkun billah. Bisa jadi termasuk dari bentuk kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan perkara dunia. Nah, atau min ajli umur syakhsiyah innama huwa tabi'un lirabbih azza wa jal. Ya, jangan sampai karena kita ada rasa tidak senang kepada seorang, kemudian kita tidak mau membantunya, tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau memberikan dan sebagainya. Ya, itu kan dari perkara-perkara dunia. Nah, ya, berupaya keras untuk kita selalu melawan dari hawa nafsu kita yang tidak baik. Jadi rasa cinta kita, rasa benci kita, rasa tidak senang kita, semua itu min ajli lillahi azza wa jalla. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dan orang yang termasuk ikatan imannya paling kuat, ya, awthaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Jadi ikatan kita akan kuat, kokoh, iman kita akan kuat. Ya. Jadi ikatan iman yang paling kuat, apabila dia rasa cintanya, rasa bencinya kepada seseorang, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara an-nasiha yang diberikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya, melaksanakannya, dan berupaya untuk menjauhkan dari perkara-perkara min ajli dunia. Naqtu ila qadar subhanakum bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.